penghalang, dinding yang menghalangi di antara dua hal. Dan di dalam perintah ini terdapat contoh balasan akhirat. Fawa awwalu manzilin min manazilil akhirati. Dan perintah ini adalah posisi yang pertama, kedudukan yang pertama dari kedudukan-kedudukan di akhirat. Maka akhirat dimulai dengan pasca kematian. Dan dalam barzah ini terdapat pertanyaan dua orang malaikat. Setelah itu nanti ada azab kubur ataukah nikmat kubur. Yang pertama adalah soalul malaikat ini, pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat di alam kubur disebut juga dengan fitnah kubri, ujian di alam kubur. Wahia dan fitnah di sini maknanya adalah ujian, dan ujian kepada orang yang sudah mati ketika dia ditanya oleh dua orang malaikat. Dan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan dua malaikat statusnya adalah mutawatir. Ya, hadis tentang fitnatul qabri di sini ditegaskan oleh penulis Syaikh Shalah Al Fauzan, hafizahullah ta'ala, adalah hadis mutawatir. Di antaranya adalah hadis Al Bara bin Azib yang telah kita baca, hadis panjang tentang perjalanan arwah. Bisa membahas tentang, ada juga pembahasan tentang fitnatul qabri. Demikian juga hadis Anas bin Malik, Abu Hurairah dan yang lainnya. Dan pertanyaan malaikat di alam kubur disebut dengan sunnatul qabri. Kubur di sini tidak berarti ujian ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang dikubur, namun semua orang yang mati akan merasakannya. Disebutnya ujian ini dengan fitnatul qabri karena umumnya orang yang mati dikubur, bukannya menunjukkan hanya berlaku dan terjadi pada orang yang dikubur dan tidak berlaku pada orang yang tidak dikubur, namun ini berlaku pada semua orang yang mati, baik dikubur ataupun tidak dikubur, baik jenazahnya dikubur ataupun tidak. Wa ya amatun lil mukallafin, dan ujian kubur ini bersifat umum untuk semua mukallaf kecuali Nabi. Maka diperselisihkan oleh para ulama apakah Nabi mendapatkan fitnah kubur ataukah tidak. Demikian juga terdapat perselisihan di antara para ulama ahli sunnah tentang orang yang bukan mukallaf. Contohnya anak kecil mati yang meninggal belum balik, dan orang yang gila. Dan belum pernah mengalami norma. Maka ada yang berpendapat bahwasanya untuk anak kecil dan orang gila itu tidak mendapatkan fitnah kubur, karena yang namanya ujian hanya terjadi dan berlaku bagi mukallaf. Pendapat yang kedua mengatakan kalau mereka mendapatkan fitnah kubur. Alasan ulama yang mengatakan bahwasanya anak kecil dan orang gila mendapatkan fitnah kubur, alasannya adalah disyariatkan untuk mensolati jenazah anak kecil, demikian pula mendoakannya dan meminta kepada Allah agar Allah menjaga anak kecil tersebut dari siksa kubur dan fitnah kubur. sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazati sabiyyin fasami'a min du'aihi Allahumma qihi adzabal qabr. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah anak kecil. Maka Abu Hurairah mendengar di antara doa yang Nabi panjatkan adalah, ya Allah, jagalah dia dari siksa kubur. Maka doa ini konsekuensinya berarti anak kecil boleh jadi dapat siksa kubur. Dan siksa kubur atau tidak, itu adalah turunan dari fitnah kubur. Siapa yang berhasil menjawab ujian kubur, maka dia tidak mendapatkan siksa, dan siapa yang tidak, maka dia akan dapat siksa. Kemudian alasan yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu mar 'alaiha fi janazati sabiyyin saghirin. Dilewatkan di dekat atau lewat di dekat Aisyah radhiyallahu anha jenazah anak kecil. Maka Aisyah radhiyallahu anha menangis. Kemudian ada yang bertanya, "Ma yubkiki ya ummul mukminin?" Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai bunda orang-orang yang beriman? Maka Aisyah mengatakan, hadas sabiyu bakaitulahu syafaqatan alaihi min dhummatil qabri. Anak kecil ini aku tangisi karena aku belas kasihan dan sayang dengannya, kasihan dengannya karena mendapatkan himpitan kubur. Maka di antara satu hal yang terjadi di alam kubur adalah dommatul kuburi, himpitan kubur. Semua orang akan merasakannya. Semua orang akan merasakannya, soleh ataupun tidak soleh, semua orang akan merasakan dommatul kuburi. Maka kata Aisyah, termasuk yang dapatkan dhammatul kubri adalah anak kecil. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan akal anak kecil setelah dia mati, supaya mereka mengetahui kedudukan mereka, dan mereka akan diberi ilham untuk bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Alasan yang ketiga, muqaddalah ala dzalikal ahaditsul katsirah, terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya anak kecil itu akan mendapatkan ujian di akhirat. Anak yang meninggal di usia kecil, apakah dia di surga ataukah di akhirat? Maka terdapat hadis, atau di sini dikatakan banyak hadis yang menunjukkan kalau anak kecil yang mati dalam keadaan kecil akan mendapatkan ujian di akhirat, yaitu anak kecil yang orang tuanya adalah orang kafir, bukan anak kecil yang orang tuanya muslim. Kalau anak kecil yang meninggal dalam usia kecil dan dalam keadaan ibu dan bapaknya adalah muslim, maka anak ini adalah penghuni surga. Sedangkan anak kecil yang meninggal dalam usia kecil dan orang tuanya adalah orang kafir dan musyrik, maka para ulama berselisih pendapat tentang keadaannya di akhirat. Dan pendapat yang paling kuat dan di antara pendapat ini Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahasanya anak kecil yang meninggal dalam usia kecil dalam keadaan orang tuanya kafir itu akan diuji di akhirat. Jika lulus ujian maka dia di surga, jika dia tidak lulus ujian maka di neraka. Sedangkan anak kecil yang mati dalam keadaan kecil dan orang tuanya adalah muslim, maka jelas di surga. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hal ini. Maka terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahasanya anak kecil, yaitu tidak semua anak kecil yang mati dalam keadaan kecil dan orang tuanya, bapak dan ibunya kafir, akan diuji di akhirat. Yang diceritakan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari sebagai pendapat ahlu sunnah wal hadis. Ya, di antara buku terakhir Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah Maqalatul Islamiyin fil Ikhtilafil Musallin, yang merupakan buku tentang firq, buku tentang aliran-aliran. Dan buku ini ditulis oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari setelah dia kembali kepada manhajus salaf. Maka salah satu yang ditulis oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah beliau menulis tentang akidah Ahlus Sunnah. Nah, di antara yang dikatakan oleh Al-Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Hadis, beliau sampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Hadis berkeyakinan kalau anak kecil akan diuji di akhirat. Maka ulama yang mengatakan ada fitnah kubur untuk anak kecil berdalil dengan kias. Jika mereka anak kecil diuji di akhirat, maka tidaklah mustahil mereka diuji di alam kubur. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya anak kecil tidak mendapatkan fitnah kubur. Dan alasan ulama yang mengatakan anak kecil tidak akan ditanyai di alam kubur, alasannya bahasanya pertanyaan itu hanya ditujukan kepada orang yang memahami Rasul dan yang mengirim Rasul, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga nanti orang tersebut bisa ditanyai apakah dia beriman dengan Rasul, taat Rasul ataukah tidak. Adapun anak kecil yang tidak atau belum punya tamyiz biwajhin ma sama sekali, maka bagaimanakah mungkin dia ditanya apa yang kau katakan tentang orang ini yang diutus di tengah-tengah kalian. Dan seandainya akalnya itu dikembalikan pada saat dia di alam kubur, maka tentu anak kecil tidaklah ditanya tentang sesuatu yang tidak mungkin dia ketahui dan dia ilmui. Dan tidak ada manfaat dari pertanyaan ini. Dan ini berbeda dengan ujian untuk anak kecil di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada anak-anak kecil yang mati dalam usia kecil ini seorang utusan, dan Allah perintahkan anak-anak ini untuk mentaati utusan. Dan ketika itu akal mereka bersama mereka, maka siapa mentaati utusan di antara anak-anak tersebut, maka dia akan selamat dari neraka dan jadi penghuni surga. Adapun neraka, siapa yang neraka kepada utusan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka ujian di akhirat adalah ujian dengan satu perkara yang Allah perintahkan mereka untuk mengerjakannya pada waktu itu, bukan berupa pertanyaan tentang perkara yang sudah lalu di dunia, berupa ketaatan atau maksiat, sebagaimana pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Pertanyaan ujian di akhirat untuk anak kecil beda dengan pertanyaan di alam kubur. Kalau pertanyaan di alam kubur itu adalah ujian tentang bagaimanakah amal ketika di dunia. Dan anak kecil ini tidak punya kewajiban amal ketika dia di dunia. Sedangkan ujian di akhirat adalah perintah, kewajiban untuk melakukan suatu hal saat itu, bukan ketika di dunia. Namun ujian untuk melakukan suatu hal saat itu, yaitu ujiannya berupa mentaati utusan yang Allah kirim pada saat itu apakah tidak. Kemudian ulama yang berpendapat bahwa anak kecil tidak mendapatkan fitnah kubur memberikan jawaban untuk dalil ulama yang mengatakan anak kecil dapat fitnah kubur. Adapun hadis Abu Hurairah, maka bukanlah yang dimaksud dengan azab kubur dalam hadis tersebut adalah siksaan untuk anak kecil karena meninggalkan taat dan melakukan maksiat. Qat'an, ini pasti, tidak ada yang berselisih. Tentu azabnya di situ bukan azab karena taat dan maksiat, karena anak kecil tidak punya taat dan tidak punya maksiat. Anak kecil yang mati sebelum balik tidak punya taat dan tidak punya maksiat. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengazab seseorang tanpa dosa yang dia kerjakan. Bahkan azab kubur boleh jadi maknanya adalah rasa sakit yang dirasakan oleh mayit disebabkan orang lain, meskipun rasa sakit tersebut bukanlah hukuman atas perbuatannya. Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang mayit itu akan diadab, akan disiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Yang dimaksud mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya, menurut di sini disampaikan, bukan dia dipukuli karena keluarganya yang menangis. Namun maknanya adalah dia merasa sakit. Dia hatinya merasa sakit dengan tangisan keluarganya. Wayatawajjah, dan merasa sakit karena tangisan keluarganya. Bukannya dia mendapatkan hukuman karena dosa orang yang hidup. Karena Allah berfirman, la tazir waziratun wizra ukhra. Tidaklah berdosa waziratun orang yang berdosa wizra ukhra karena dosa orang lain. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bepergian jauh itu adalah potongan dari siksaan. Siksaan dalam potongan dari azab. Ini riwayat Bukhari. Yang dimaksud bepergian jauh itu adalah potongan, sepotong siksaan, sepotong azab adalah kesusahan yang dirasakan oleh orang yang bepergian. Tidur tidak nyaman, tidur di bis meskipun seharian lain statusnya dengan tidur di rumah, makan tidak begitu enak, meskipun sudah enak-enak kak itu tetap tidak enak, tidak seenak di rumah. Maka itu yang dimaksud dengan bepergian jauh adalah sepotong azab. Maka azab di sini maksudnya adalah ya ta'ala hati, kondisi psikologis yang tidak enak, bukannya mendapatkan siksaan. Orang bepergian itu dipukuli, diantemi, ditinju, nah. Namun yang dimaksud orang yang bepergian itu mendapatkan azab, sepotong azab adalah ta'alumul qalb, ta'alumun nafs, psikologis yang, kejiwaan yang tidak nyaman dalam perjalanan. Fal adabu, maka istilah adab itu lebih luas daripada hukuman. Dan tidaklah diragukan bahasanya di alam kubur terdapat berbagai rasa sakit, rasa susah, wahasarat dan penyesalan, yang boleh jadi hal-hal ini dampaknya mengalir sampai kepada seorang anak kecil sehingga dia merasa sakit. Maka disyariatkan bagi orang yang mensolati jenazah anak kecil untuk meminta kepada Allah Ta'ala supaya menjaganya dari azab dalam pengertian semacam ini. Wallahu a'lam. Maka di sini saya Rasulullah menyampaikan bahasanya yang dimaksud atau menyampaikan jawaban ulama yang mengatakan anak kecil tidak mendapatkan siksaan atau tidak mendapatkan fitnah kubur. Bahasanya yang dimaksud dalam doa Nabi di Muwatta, ya Allah jagalah anak kecil dari siksa kubur. Siksa di sini adalah siksaan kejiwaan karena keadaan yang susah di alam kubur. Dan beliau berdalil dengan makna hadis, sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya, karena ditangisi oleh keluarganya. Ya, tentang mayat itu sungguh disiksa karena tangisan keluarganya. Maka makna hadis ini, apa maknanya, apa maksudnya, diperselisihkan oleh para ulama. Ada lima pendapat tentang apa makna hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Mustafa Al-Adawi di Jami' Ahkamin Nisa'. Dan pendapat yang terbaik dari sekian banyak pendapat tentang makna mayit itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya adalah ada dua pendapat. Pendapat yang terbaik adalah satu dari dua pendapat ini. Yang pertama adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga muridnya Ibnu Al-Qayyim yang mengatakan bahasanya mayit itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya. Yang dimaksud disiksa di sini adalah tersiksanya hati dan perasaan. Ya, sebagaimana yang disampaikan di sini. Makna innal mayta la yu'adzabu bi bukai ahli alaih, disini dikatakan ya ta'allamu bidzalika wa yatawajja'u minhu. Hati dan perasaan yang tersiksa. Ini yang disampaikan di sini adalah penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa alasan Syekhul Islam memaknai hadis ini dengan makna semacam itu? Menangis itu kan perbuatan, bukan perbuatan si mayit, perbuatan keluarganya. Maka kalau dimaknai dia dihukumi, dipukuli atau di ini berarti mayit menanggung dosa orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan wala tazru wa zaratun mustaqimah. Maka tidak mungkin jika kita maknai dengan hukuman, hukuman fisik. Kemudian ditambah dengan hadis ini, as-safaru qit'atun minal azab. Bahasanya salah satu makna azab itu adalah tersiksanya perasaan, tidak nyamannya hati dan perasaan. Kemudian penjelasan yang kedua tentang makna mayit itu akan diadab karena ditangisi keluarganya. Maknanya adalah disiksa secara fisik. Mayit itu akan mendapatkan siksaan secara fisik karena ditangisi oleh keluarganya. Ketika dia meninggal dunia dan keluarganya menangis, dia akan dapat siksaan secara fisik. Dan yang mendukung pendapat kedua ini adalah salah satu redaksi hadis ini yang mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli alaihi yaumal qiyamati. Maksudnya siksaan tersebut akan dirasakan pada hari kiamat, bukan di alam kubur. Oleh karena itu dari dua pendapat ini, maka pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani di Ahkamul Janaiz, mengingat riwayat beliau katakan seandainya tidak ada riwayat yaumul kiamah, maka penjelasan yang bagus adalah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Tapi masalahnya ada riwayat yang menjelaskan, salah satu riwayat di sini mengatakan siksaan tersebut adalah yaumul kiamah. Maka tidak mungkin dimaknai dengan makna sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ringkasnya, ulama yang mengatakan anak kecil tidak mendapatkan fitnah kubur, mereka beralasan bahasanya yang dimaksud dengan azab kubur dalam hadis Al-Muwatta dari Abu Hurairah adalah kesusahan, berbagai kesusahan yang terjadi di alam kubur. Dan di sini penulis juga menegaskan dari dua pendapat yang beliau paparkan dan beliau bawakan, manakah yang kuat? Anak kecil itu ditanya ada mendapatkan fitnah kubur atau tidak, beliau tidak menegaskan pendapat yang beliau pilih dalam masalah ini. Kemudian para ulama ahlu sunnah juga berselisih pendapat tentang pertanyaan di alam kubur, apakah itu bersifat umum untuk semua kaum muslimin, munafikin dan orang kafir, ataukah khusus untuk munafik dan kafir? Untuk apakah khusus untuk muslim dan munafik? Pendapat yang pertama mengatakan fitnah kubur atau pertanyaan di alam kubur itu khusus untuk muslim dan munafik dan tidak berlaku, tidak ada fitnah kubur untuk orang kafir, jahil, orang yang mengingkari agama, al-mubtil dan ahlul batil, itu maksudnya orang kafir. Pendapat yang kedua mengatakan pertanyaan atau fitnah kubur itu umum, berlaku dan dialami oleh orang kafir dan muslim. Dari dua pendapat ini, penulis Syaikhul Al-Fauzan mengatakan wa hadzal ladzi yaqulu 'alaihi kitab wa sunnah. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Adapun orang yang mengecualikan orang kafir dari pertanyaan di alam kubur, la wajha lahu, dia tidak punya alasan, tidak punya dalil. Ke Kemudian ulama ahli sunnah juga berselisih pendapat tentang pertanyaan di alam kubur atau fitnah kubur, apakah khusus untuk umat Muhammad ataukah berlaku untuk umat Muhammad dan umat para nabi sebelum Muhammad. Ada tiga pendapat ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya fitnah kubur itu khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu datang kepada mereka para utusan dengan membawa risalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka menolak dakwah Rasul, kafat ar-rusul, maka Rasul pun menahan diri, tidak lagi mendakwai mereka. Kemudian Rasul pun menjauhi umatnya yang tidak menerima dakwah. Kemudian akhirnya Rasul pun pergi meninggalkan kampung umatnya. Wa ujilu bil azab. Setelah orang-orang beriman selamat, ya, maka disegerkanlah siksaan untuk umat-umat yang membangkang, ya, yang tidak menerima dakwah Rasul tersebut. Sedangkan tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka beliau diutus dengan membawa kasih sayang imaman lil khalqi, bagi teladan bagi seluruh makhluk. Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk semesta alam. Maka untuk umat Muhammad atau setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertahan siksaan dari orang-orang yang menolak dakwah. Orang yang menolak dakwah tidak langsung dihukum, berbeda dengan sejarah dakwah para nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utiya Sayyid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pedang, diperintahkan yaitu untuk perang memerangi orang-orang yang kafir. Kalau para nabi-nabi terdahulu kebanyakannya tidak diperintahkan perang dengan orang kafir, sekedar dakwah. Kemudian dakwah ditolak dan nabi sudah mentok, nggak mungkin lagi menerima dakwah. Maka nabi tersebut dan berdoa kepada Allah supaya menegakkan siksaan, dan Allah perintahkan nabi dan orang-orang yang beriman untuk keluar meninggalkan daerah. Setelah itu tiada, maka tidak ada perang. Dan ini adalah umumnya atau kebanyakan nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua nabi. Bagaimana kita Jalut dan Talut, ada perang antara orang beriman dan orang kafir. Namun umumnya para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disyariatkan untuk mereka perang. Gambaran dakwah cuma demikian. Dakwah ditolak, para nabi yang mentok, doa, Allah perintahkan untuk keluar membawa orang-orang beriman, tentu azab. Selesai. Namun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain. Dakwah ditolak, ya, tetap terus dakwah, punya kekuasaan, punya kekuatan perang. Wa utiyasi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pedang, diperintahkan untuk perang dengan orang kafir, sehingga masuklah ke dalam Islam orang-orang yang masuk lima hadis ini karena takut dengan pedang. Pernah masuk Islam yang awal kali masuk Islam karena takut dengan pedang, kemudian lama-lama iman itu kokoh di dalam hati orang yang masuk karena takut pedang. Fa'umhilu, kemudian mereka diberi waktu, diberi tempo, maka dari sana muncullah kemunafikan. Orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Bahkan bainal muslimin, maka mereka orang-orang munafik ini di tengah-tengah kaum muslimin bisa terin dalam keadaan tertutup, tidak ada satupun orang yang tahu kalau dia orang kafir. Falamma matu, ketika mereka mati, maka Allah akan berikan kepada mereka dua orang penguji, dua malaikat penguji di alam kubur untuk mengeluarkan rahasia mereka, rahasia hati mereka. Bahasanya mereka sebenarnya orang kafir. Disoal dengan diberikannya pertanyaan di alam kubur kepada mereka. Ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, yang mengatakan fitnah kubur hanya khusus untuk umat Muhammad, berdalil dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna hadith ummatat tusala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini akan mendapatkan ujian di kuburnya. Dan dimaknai umat ini adalah umat Muhammad. Kemudian dipakailah mafhum mukhalafah, berarti kalau bukan umat Muhammad tidak mendapatkan ujian. Dan hadis yang kedua, uhiya ilayya, aku mendapatkan wahyu bahwasanya kalian akan diuji di kubur kalian. Kemudian pakai mafhum mukhalafah, berarti selain kalian tidak diuji. Wahan zahir, dan hadis-hadis ini zahirnya menunjukkan bahasanya fitnah kubur itu khusus untuk umat ini. Dalil yang ketiga, dalil dikuatkan dengan perkataan dua malaikat, sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang telah kita baca. Apa yang kau katakan tentang orang yang diutus di tengah-tengah kalian, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia rasul atau bukan? Berarti ini zahirnya menunjukkan pertanyaan kubur itu ditujukan kepada umat Muhammad. Maka keterangan di atas menunjukkan berkaitan dengan masalah dakwah Nabi, ya, menunjukkan bahasanya sebagian orang Islam di masa Nabi masuk Islam itu karena takut pedang. Setelah itu boleh jadi kokoh imannya, kemudian jadi orang yang beriman, atau tidak kokoh imannya, kemudian jadi orang munafik. Dan inilah yang Nabi ceritakan dalam sebuah hadis yang lain yang diantar oleh Al-Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajiba rabbuna min aqwamin yadkhuluna al-jannata fi salatin. Allah sungguh heran, ada orang yang masuk surga dalam keadaan tangannya diborgol. Dia terkenal jannah tapi salah, masuk surga dalam keadaan dia dirantai. Maksudnya Nabi mengatakan, Allah sungguh heran, ada orang yang masuk surga kok terpaksa. Terpaksa masuk surga. Siapa yang Nabi maksudkan dengan orang-orang yang terpaksa masuk surga? Masuk surga dalam keadaan dirantai kaki atau tangannya. Ini adalah para tawanan perang, orang-orang kafir yang di tawanan perang, dan mereka khawatir nanti Nabi memutuskan penggal kepala mereka, karena tawanannya ada beberapa pilihan. Boleh jadi dipenggal, boleh jadi kalau tawa Kalau tawanan itu berupa laki-laki, maka ada beberapa pilihan. Kalau perempuan dan anak-anak, otomatis budak. Kalau laki-laki, maka ada beberapa pilihan. Ditukar, tukar tawanan dengan orang kafir, atau dipenggal semua, atau dibebaskan. Maka pilih diri di antara mereka takut, jangan-jangan nanti Nabi ngambil pilihan penggal dalam masuk Islam dulu dan syahadat. Dengan syahadat mereka aman. Tidak ada pilihan untuk dipancung. Maka karena takut pedang, dalam keadaan tertawan, dalam keadaan terbogor masuk Islam. Setelah itu, namun ternyata karena pembinaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya imannya kokoh sehingga jadi orang yang beriman, sehingga terpaksa masuk surga. Yang disebut dengan masuk surga dalam keadaan kaki dan tangannya ya, dirantai. Kemudian pendapat ulama yang kedua mengatakan bahasanya pertanyaan di alam kubur itu dialami oleh umat Muhammad dan umat-umat yang lain. Jawaban yang diberikan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini untuk dalil pendapat pertama. Jawabannya adalah dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan bahwasanya fitnah kubur itu khusus untuk umat Muhammad tanpa umat-umat yang lain. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat ini itu memiliki beberapa kemungkinan. Boleh jadi umat Muhammad, boleh jadi kemungkinan yang lain adalah umat manusia. Berarti seluruh keturunan Adam. Karena manusia, semua manusia itu disebut umat. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am, dan tidak ada seekor binatang pun di muka bumi atau seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat semisal kalian. Maka semua binatang di muka bumi disebut umat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya semua jenis, masing-masing jenis hewan disebut umat. Burung, jenis burung, maka itu disebut umat burung. Kemudian hewan, jenis-jenis hewan, hewan buas disebut umat binatang buas dan seterusnya berdasarkan ayat ini. Dan faedah yang lain dari surat Al-An'am 38 ayat ini menunjukkan bahwasanya disamakannya sesuatu dengan sesuatu itu bukan berarti dan sama dalam semua sisi. Allah katakan bahwasanya binatang, demikian juga burung-burung itu adalah umat amsalkum, misal kalian wahai manusia. Maka Allah katakan burung itu semisal kalian wahai manusia. Allah katakan binatang itu adalah semisal kalian wahai manusia. Maka semisal itu tidak mesti maknanya adalah samanya dua hal ini dalam semua hal. Dan boleh jadi kesamaannya cuma dalam satu atau dalam dua sisi saja. Di sini kesamaan antara manusia dengan burung dan yang lainnya adalah kesamaan dalam masalah sama-sama disebut umat. Umat manusia, umat burung, dan yang lainnya. Meskipun enggak akrab di telinga kita, namun secara tari demikian. Maka cuma kesamaannya adalah sama-sama disebut umat. Maka ketika satu hal itu disamakan dengan hal yang lain, tidak mesti sama dalam semua aspek. Ada perempuan yang marah-marah dan tidak setuju kalau perempuan itu dimisalkan dengan bunga. Marah. Yang namanya bunga itu kalau layu dibuang. Saya enggak mau kalau perempuan mau dimisalkan dengan bunga. Berarti kalau ya dan tidak indah nanti dibuang. Maka jawabannya yang namanya semisal itu tidak mesti harus semisal dalam aspek dalam masalah buang-membuang lain. Cuma semisal dalam masalah keindahannya atau semisal atau sisi yang lain, enggak kemudian harus total dalam semua sisi. Baikkan al-muradu, dan jika yang dimaksudkan dalam hadis di atas umat ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini tidak ada peniadaan. Peniadaan tidak ada, tidak ada pernyataan, tidak adanya pertanyaan atau fitnah kubur untuk selain umat Muhammad. Karena hadis tersebut cuma memberitakan bahwasanya umat Muhammad akan ditanya di alam kubur. Demikian juga hadis aku dapat wahyu kalian akan diuji di kubur kalian. Ini semata-mata berita kalau umat Muhammad akan mendapatkan ujian di alam kubur. Dan hadis ini sama sekali tidak mengandung pernyataan peniadaan fitnah kubur dari selain umat Muhammad. Karena itu mafhum mukhalafa. Mafhum mukhalafa tidak ada di hadisnya pernyataan kalau selain umat Muhammad tidak ditanyai. Cuma pernyataan umat Muhammad ditanyai. Nah, apakah hadis ini mengatakan umat selain umat Muhammad tidak ditanyai? Tidak. Kecuali dengan mafhum mukhalafa. Pendapat yang ketiga mengatakan tawaqqu. Kami abstain. Mengatakan iya tidak, tidak juga tidak. Iya, iya tidak, tidak juga tidak. Kami tawakkuf dalam masalah ini. Karena dalil-dalil yang ada itu semuanya adalah mungkin. Mungkin dimaknai demikian, mungkin dimaknai demikian. Tidak tegas menunjukkan kalau itu khusus untuk umat Muhammad. Dan di sini kembali penulis juga menyebutkan pendapat yang beliau pilih dalam khilaf ulama dalam masalah ini. Maka beberapa hal yang telah kita baca baru saja menunjukkan bahwasanya ada khilaf dalam masalah akidah. Ya, ada khilaf, ada perselisihan ulama dalam masalah akidah. Maka anggapan kalau tidak ada khilaf sama sekali dalam masalah akidah, apa itu tidak benar? Ada khilaf dalam masalah akidah. Masalah apakah anak kecil dapat fitnah kubur, ya. Apakah nabi mati itu dapatkan fitnah kubur, apakah orang gila dapat fitnah kubur, kemudian apakah fitnah kubur untuk umat Muhammad apakah semua umat, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat dan para ulama dalam masalah ini. Jadi ini masalah akidah, maka ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Akan tetapi perbedaan pendapat dalam masalah akidah itu tidak banyak. Dan yang jadi bahan perselisihan itu bukan perkara pokok. Kalau adanya fitnah kubur, ijma, dalilnya mutawatir. Namun rincian masalah fitnah kubur, nah di situ yang ada perselisihan di dalamnya. Itu masalah-masalah rinci, detail, masalah dakik, masalah detail-detail yang mengalami khilaf. Adapun pokok-pokok masalah itu tidak terdapat khilaf di dalamnya. Oleh karena itu, bolehkah secara umum kita katakan tidak ada khilaf dalam masalah akidah? Boleh, jika yang dimaksud adalah al-hukmu lil ghalib. Hukum itu melihat mana yang dominan. Yang dominan dalam masalah akidah itu adalah tidak ada khilaf. Ada khilaf namun tidak banyak. Maka boleh kita katakan tidak ada khilaf dalam masalah akidah min hadzal bab dengan pertimbangan ini. Berbeda dengan masalah fikih, masalah fikih itu identik dengan khilaf. Identik dengan khilaf. Baru satu kalimat itu sudah khilaf. Baru definisinya sudah khilaf. Dan seterusnya. Kemudian sifatu soalin malakai, tata cara atau gambaran pertanyaan dua malaikat alam mawadah bil ahadis, bagaimana terdapat dalam banyak hadis. Terdapat dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang telah kita baca, bahasanya arwah itu akan dikembalikan ke jasad, barulah datang dua malaikat. Dan dia kena berhubungan dan muslim dari Qatadah dari Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinyal mayit ketika diletakkan di kuburnya, kemudian teman-temannya bubar pulang, maka mayit itu mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat, kemudian dua malaikat ini mendudukkan si mayit yang semula dalam posisi berbaring, kemudian jadi duduk. Kemudian dua malaikat ini bertanya kepada si mayit, apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mukmin, maka dia akan mengatakan, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Qal fayaqul, maka malaikat akan berkata kepada si mayit, lihatlah tempatmu, tempat tinggalmu di neraka. Aslinya kamu ini penghuni neraka, namun Allah telah gantikan untukmu kediaman di surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kemudian si mayit itu melihat dua tempat itu sekaligus, tempatnya seandainya di neraka dan tempatnya di surga. Adapun orang kafir atau munafik, fayaqulani lahu, maka dua malaikat tersebut bertanya kepadanya, maka disini menunjukkan bahasanya orang kafir, munafik mendapatkan fitnah kubur. Fa'amal kafirun munafik, maka dua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa yang kau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kafir atau munafik tersebut mengatakan, aku tidak tahu, untuk aku lumayakulu nazu, aku berkata sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh banyak orang. Maka kedua malaikat tersebut mengatakan, la daraita wala talaita, kamu tidak tahu dan kamu juga tidak mau mengikuti. Talaita di sini maknanya ittaba'ta, mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan rembulan juga mengikuti matahari. Maka tala salah satu maknanya adalah mengikuti. Kemudian orang tersebut akan dipukul dengan satu pemukul dari besi, dipukullah di antara dua telinganya, yaitu kepalanya. Maka dia teriak dengan satu teriakan, dan teriakan si mayit ini akan didengar oleh man alaiha, semua orang yang ada di atasnya, semua makhluk kecuali jin dan manusia, hewan, ayam, kambing, semua dengar. Ada orang yang teriak kesakitan karena dipukul malaikat di alam kuburnya. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Abu Hatim, datang kepada si mayat dua orang malaikat yang berwarna hitam dan biru. Malaikat tersebut warnanya hitam sekaligus biru. Dan berkatalah, yukalu li ahadihima, salah satunya disebut mungkar dan yang lain disebut nakir. Maka itu hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya mayit mendengar suara sandal orang-orang ketika bubar meninggalkan dirinya. Dan menurut pendapat yang paling kuat, mayit itu tidak mendengar suara yang ada di dekat kuburnya. Tentang apakah mayit itu mendengar suara orang yang ada di sampingnya atau orang yang teriak-teriak dan bicara di samping kuburnya, ada dua pendapat ulama al-sunnah tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan mendengar. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn al-Qayyim di Aruh. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak mendengar, dan inilah yang benar. Pendapat yang benar adalah mengatakan mayit tidak mendengar suara teriakan, meskipun orang teriak-teriak pakai speaker di samping makam sudah dengar. Ini pendapat yang benar tentang masalah ini. Sehingga hadis ini, mayit mendengar suara sandal di sini, ini adalah pengecualian dari hukum asal. Maka pada asalnya mayit tidak mendengar kecuali dalam beberapa kondisi. Salah satunya dalam kondisi ketika ditinggal pergi oleh orang-orang yang tadi mengantarnya. Kemudian dari kata-kata inna ulais ma'u khofaqa ni'alihim, sebagian ulama semacam Ibn Hazm berdalil, ini adalah dalil bolehnya pakai alas kaki di kuburan. Kalimat ini dijadikan dalil bolehnya pakai alas kaki di kuburan. Tidak ada keharusan untuk copot sandal dan alas kaki ketika masuk ke daerah pemakaman. Ini pendapat Ibn Hazm dan dalilnya hadis ini. Jawabannya ini adalah pendapat yang tidak tepat. Karena terdapat nas tegas menunjukkan larangan memakai alas kaki ketika orang itu berjalan di antara makam. Ketika orang itu berjalan di antara makam, ini komplek makam, kanan kiri makam, nah di situ yang tidak boleh pakai sandal, pakai alas kaki. Adapun di luar itu boleh. Ada tegas yang menunjukkan hal ini, terlarangnya memakai alas kaki di daerah pemakaman, di daerah kuburan. Sehingga hadis ini yasma'u khafqani 'alaihi di sini, ini adalah suara sandal setelah di luar. Setelah di luar karena ramai, karena banyak yang ngantar. Maka setelah mereka bubar, para pengantar ini bubar, pakai sandalnya masing-masing, nah terdengar suaranya. Ini kompromi yang tepat untuk masalah ini, antara hadis ini dengan hadis yang mengatakan kalau tegas melarang memakai alas kaki di pemakaman. Kemudian orang yang beriman, di sini disampaikan bahwasanya orang yang beriman itu aslinya tempatnya di neraka. Namun kemudian Allah ganti tempatnya di neraka dengan tempat di surga karena imannya. Dan orang yang kafir itu aslinya di surga. Di hadis yang lain disebutkan, diperlihatkan pada orang kafir, ini loh tempat seandainya kamu beriman. seandainya beriman itu ini tempat enaknya macam-macamnya, kamu lihat sendiri, bisa kamu lihat sendiri. Namun Allah gantikan tempat di surga dengan tempat di neraka. Ini tempat di neraka. Maka orang yang beriman itu menggantikan posisi orang kafir yang harusnya di surga. Dan orang kafir itu gantikan posisi orang yang beriman yang harusnya di neraka. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya bisa dan tidaknya seorang itu menjawab pertanyaan di alam kubur itu karena amal, bukan karena ilmu. Lu jadi orang kafir, orang munafik. Orang munafik sudah hafal ilmunya. Muhammad siapa? Tuhan Allah. Siapa? Orang munafik. Sudah ngelompok itu di luar kepala. Agamamu apa namanya? Islam. Itu orang munafik ngelompok. Sudah hafal dua kepala. Bisa gak dia jawab kata di dalam kubur? Gak bisa. Enggak apa? Jawaban pertanyaan di alam kubur itu sebabnya adalah amal dan bukan ilmu. Ya, kemudian wafi hadisin akhar fil musnad. Kemudian dalam hadis yang lain yang ada dalam musnad Imam Ahmad dan Sahih Abu Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa mayit ketika diletakkan di kuburnya, maka dia mendengar suara sandal, bunyi sandal orang-orang yang meninggalkannya. Maka jika dia orang yang beriman, maka amalnya berupa salat itu berjasad, ada bentuknya. Dan amalnya berupa sholat itu ada di dekat kepalanya. Amalnya berupa puasa di sebelah kanannya, zakat ada di sebelah kirinya. Sedangkan berbagai perbuatan baik yang lain semacam sedekah, menyambung hubungan kekerabatan, al-ma'ruf, perbuatan baik yang lain, wal-ihsan dan berbuat baik, menolong orang yang kesusahan, dan yang lainnya semuanya ada di dua kakinya. Fayuta min kibali ra'sihi, maka maka dia didatangi dari arah kepalanya, maka salat mengatakan ma kibali madkhalun, tidak ada tempat masuk dari arahku. Dan kemudian mayit akan ditatang dari arah kanan, maka puasa mengatakan tidak ada tempat masuk dari arahku. Kemudian akan didatangi dari arah kiri, maka zakat mengatakan tidak ada tempat masuk dari arahku. Dan ditatangi dari arah kaki, maka berbagai amal kebajikan berupa sedekah, menyambung kekerabatan, perbuatan yang baik dan berbagai bentuk menolong atau berbuat baik pada orang lain mengatakan tidak ada tempat masuk dari arahku. Akhirnya cuma dikatakan kepada si mayit, duduklah. Maka duduklah si mayit, waqad mutilat lahu asyamsu. Dan pada saat dia duduk, tergambarkan di depan matanya bahasanya matahari sudah mau tenggelam dan dia merasa belum sholat asar. Si mayit mukmin ini, matahari sudah mau tenggelam. Diperlihatkan badannya, dinampakkan badannya seakan-akan matahari mau tenggelam. Akhodat mulai belum mau tenggelam dan dia merasa belum sholat asar. Maka malaikat bertanya kepadanya, hadza rajul alladzi kana fikum, orang ini yang ada di tengah-tengah kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu tentang dia? Siapa dia? Apa persaksianmu tentang orang ini? Maka si mukmin tidak menjawab pertanyaan malaikat, namun malah mengatakan da'uni hatta usolliya, biarkan aku mau sholat dulu, nanti tak jawab nanti lah, tak sholat, habis sholat dulu, aku belum sholat asar udah mau maghrib. Fayaquluna, maka kemudian malaikat mengatakan innaka satusalli, nanti kamu akan sholat. Jawab dulu pertanyaannya, sholatnya nanti. Akhbirna amma nas'aluka anhu, berilah kabar kepada kami, jawablah kepada kami pertanyaan yang kami tanyakan kepadamu. Jawab dulu, nanti kamu nanti akan bisa sholat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu sholat di alam kuburnya. Oleh karena itu yang terputus dengan kematian adalah taklid dan bukan ibadah. Perhatikan dua hal ini dan bedakan. yang terputus dengan sebab kematian adalah taklid. Dan bukan ibadah. Ibadah tak putus. Di surga orang beriman bertasbih. Dan tasbih adalah ibadah. Maka yang putus dengan kematian adalah taklid, pembebanan syariat, dapat dosa atau pahala karena melakukan ibadah. Melakukan ibadah dapat pahala, tidak melakukannya dapat dosa. Nah, itu yang putus. Adapun ibadah itu tidak putus. Maka orang yang beriman setelah matinya boleh jadi dia melakukan ibadah, dan ibadah di sini adalah bagian dari nikmat. Nikmat yang Allah berikan, karena orang yang beriman merasakan nikmat dengan ibadah. Dan di sini namun di sini tidak ada taklif, tidak ada tambahan pahala karena ibadah yang dilakukan. Namun di sini terdapat nikmat berupa beribadah. Maka hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang semakna menunjukkan beberapa kandungan. Setelah dibawakan beberapa hadis tentang masalah pertanyaan malaikat di alam kubur, maka ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, pertanyaan atau fitnah kubur itu terjadi pada saat setelah hina. Di sini maknanya ba'da. Hina setelah mayit diletakkan di kuburnya. Sebagaimana dalam hadis tentang doa setelah adzan, di sana terdapat hina dan maknanya adalah ba'da. Sebagaimana di pelajaran al-wajib. Siapa yang berselawat kepadaku, hina yasma'u nida. Pada saat dia mendengar adzan, kemudian meminta untuk wasilah dan seterusnya. Maka hina pada asalnya maknanya adalah berbarengan. Nah, tetapi terkadang maknanya adalah ba'da. Hina yudha'ul mayit, setelah mayit itu diletakkan di kuburnya. Maka dalam hal ini terdapat bantahan untuk ahli bid'ah semacam Abu Hudzail Al-Mu'tazili dengan juga Al-Bisr Al-Marizi Al-Mu'tazili yang mengatakan bahasanya pertanyaan di alam kubur itu terjadi baina nafakhatai, antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Kemudian dalam hadis ini terdapat penegasan nama dua malaikat yang menanyai mayit, itu Munkar dan Nakir. Wafiyah, maka dalam hal ini terdapat bantahan terhadap Mu'tazilah yang beranggapan tidak boleh menamai dua malaikat tersebut dengan nama Munkar dan Nakir. Wa awwalukum, dan mereka mentakwil ma warada fil hadis, apa yang terdapat dalam hadis. Bahasanya yang dimaksud Munkar adalah tajal juluhu, kalau tidak salah maknanya adalah terguncang atau gemetarnya mayat ketika ditanya. Sedangkan nakir adalah takirul malaikah lahu, gertaan yang membuat takut yang diberikan oleh para malaikat kepada si mayit. Ini takwil Mu'tazilah untuk mungkar dan nakir. Ditakwil dengan bukan nama, ya, namun keadaan. Dan yang benar adalah ini nama. Kemudian hadis tersebut juga menunjukkan bahasanya arwah mayit itu dikembalikan kepada si mayit di kuburnya saat hendak ditanya. Dan mayit itu akan didudukkan dan disuruh untuk bicara. Jadi adalah bantahan untuk Abu Muhammad Ibn Hazm, Imam Ibn Hazm yang mengingkari hal ini. Kecuali jika yang dia maksudkan adalah pengingkaran terhadap kehidupan yang telah dikenal di dunia, maka itu benar. Kalau dia menolak arwah itu dikembalikan dalam artian dikembalikan sebagaimana hidupnya manusia ketika di dunia, maka benar. Dan kalau yang dia maksud adalah mengingkari arwah itu dikembalikan ke badan sebagaimana jasa atau hadis mengatakan demikian sebelum ditanyanya, sebelum mayat itu ditanyai, maka ini tidak benar. Hadis menegaskan arwah dikembalikan. Maka jika yang dia maksud adalah pengingkaran dengan arwah dikembalikan ke badan, itu adalah pengingkaran kalau manusia akan mengalami hidup sebagaimana hidup normal di dunia, maka ini benar. Karena kembalinya arwah kepada badan mayit tidaklah sebagaimana kembalinya arwah kepada di badan ketika hidup di dunia. Wa in kana dzaka, meskipun kembalinya nyawa di badan manusia di dunia itu lebih sempurna daripada kembalinya nyawa ke badan di alam kubur dari beberapa sisi. Lebih sempurna dari beberapa sisi. Sebagaimana penciptaan yang kedua, ketika manusia bangkit dari kubur, maka diciptakan lagi oleh Allah, itu tidak sama dengan penciptaan pertama. Wa in kanat akmal minha, meskipun penciptaan kedua lebih sempurna daripada penciptaan yang pertama. Penciptaan yang kedua ketika manusia bangkit dari kubur adalah penciptaan yang tidak akan diakhiri kematian. Berbeda dengan penciptaan manusia di dunia. Maka ringkasnya, semua keadaan, semua tempat, boleh jadi di dunia atau di barzah ataupun hari kiamat, punya hukum sendiri-sendiri, punya pengertian sendiri-sendiri. Di dunia arwah manusia bersatu dengan badan. Ini berbeda dengan bersatunya arwah dengan badan ketika mau ditanya oleh malaikat. Dan ini berbeda dengan bersatunya arwah dengan badan pada saat dibangkitkan. Semuanya punya pengertian sendiri-sendiri. Oleh karena itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahasanya mayit itu kuburnya akan dilapangkan, ditanyai dan yang lainnya. Padahal boleh jadi tanahnya tidak berubah, tanahnya tidak berubah, dan kubur dilapangkan. Maka yang namanya arwah itu kembali kepada badan dan meninggalkan badan. Terkadang kembali ke badan dan terkadang meninggalkan badan. Dan arwah dengan badan itu punya hubungan yang bermacam-macam. Ilaika bayanuha, yang berikut ini penjelasannya. Dan macam-macam hubungan arwah dengan badan. Hubungan arwah dengan badan itu ada 5 macam. Ada 5 macam hubungan. yang masing-masing ketentuan dan maknanya serta maksudnya berbeda-beda. Yang pertama adalah hubungan arwah bihi dengan badan di perut ibu ketika masih jadi janin. Ketika itu arwah sudah bersatu dengan badan. Pengertian arwah bersatu dengan badan berbeda dengan bersatunya arwah dengan badan ketika hidup di dunia. Kemudian yang kedua adalah bersatunya arwah dengan badan setelah keluarnya janin ke muka bumi. Yang ketiga adalah bersatunya arwah dengan badan pada saat tidur. Maka arwah pada saat tidur itu punya hubungan dengan badan di satu sisi, namun berpisah dengan badan dari sisi yang lain. Itu masih nyambung dengan badan di satu sisi, namun berpisah dengan badan di sisi yang lain. Yang keempat adalah bersatunya arwah dengan badan ketika di barzah. Maka arwah meskipun telah berpisah dengan badan, watajarodat dan berpisah dari badan, maka sesungguhnya arwah ketika di alam barzah tidak berpisah dengan badan secara total. Dalam pengertian lam ya beko, sudah tidak lagi tersisa perhatian, iltifat, perhatian sama sekali dengan badan. Dalil kalau arwah tidak berpisah secara total dengan badan di alam kubur adalah terdapat banyak hadis yang menunjukkan kalau arwah itu dikembalikan ke badan pada saat mayit akan ditanya oleh dua malaikat. Demikian juga pada saat indah salamil muslim, ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada mayit, maka kembalinya arwah kepada badan di sini adalah pengembalian yang khusus yang tidaklah berarti, tidaklah mengharuskan hidupnya badan sebelum terjadinya kiamat. Kemudian yang terakhir, bersatunya arwah dengan badan pada hari dibangkitkannya jasad. Ini adalah persatuan arwah dengan badan yang paling sempurna. Tidak bisa dibandingkan dengan persatuan-persatuan arwah dengan badan sebelumnya. Karena persatuan arwah dengan badan pada saat ini tidaklah akan menyebabkan adanya kematian untuk badan, tidak ada tidur dan tidak ada kerusakan badan. Kalau persatuan arwah dengan badan ketika di dunia bisa mati dan bisa tidur. Setelah bangkit dari kubur tidak ada mati dan tidak ada tidur. Persatuan arwah dengan badan ketika di alam kubur boleh jadi badannya rusak. Namun persatuan badan dengan arwah dengan badan ketika bangkit dari kubur badan tidak rusak. Maka berkaitan dengan poin yang keempat, di antara bukti yang menunjukkan kata penulis kalau arwah tidak berpisah secara total dengan badan adalah hadis yang menunjukkan, beliau berdalil dengan dua hadis. Yang pertama hadis-hadis yang menunjukkan kalau arwah dikembalikan ke badan ketika mau ditanyai, dan hadis-hadisnya telah kita baca. Kemudian hadis yang kedua adalah arwah dikembalikan kepada badan ketika ada seorang mayit mendapatkan ucapan salam dari seorang muslim. Ada seorang muslim yang lewat makamnya kemudian ucapkan salam. Maka terdapat hadis yang menunjukkan kalau Allah mengembalikan arwahnya kepada badan untuk diberi kesempatan menjawab ucapan seorang muslim yang melewatinya tadi dan mengucapkan salam. Namun hadis tentang hal ini adalah hadis yang lemah. Namun hadis tentang masalah ini tidak disebutkan oleh Al-Albani. itu hadis kalau arwah dikembalikan ke badan dalam rangka untuk menjawab ucapan salam. Ya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah syarat-syarat menjadi saksi pernikahan? Syaratnya adalah saksi itu adalah saksi adil. Yang dimaksud adil, terpercaya agamanya. Bahasa bebasnya orang soleh. Kemudian tanggapan tentang acara di Melbourne, Australia, di mana berkumpul seluruh pemuka agama, baik agama bumi ataupun agama langit, dalam rangka pembicaraan masalah kontemporer. Perlu diketahui, setelah datangnya Islam, tidak ada agama langit kecuali Islam. Adapun Nasrani, Yahudi itu agama bumi. Ya. Setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, ajaran mereka adalah ajarannya. Seandainya itu benar ajaran Nabi, maka itu mansukh. Jika tidak, maka itu adalah buatan pendeta. Maka setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama samawi kecuali Islam. Maka tidak boleh menyebut Nasrani dan Yahudi sebagai agama samawi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul dalam rangka membicarakan masalah kontemporer, pameran agama-agama, seminar agama-agama, dialog, dan keinginan mereka untuk membentuk perkumpulan agama-agama sedunia dalam rangka menyaingi PBB. Maka tentang masalah pertemuan-pertemuan semacam ini, perkumpulan antara agama-agama ini adalah dinilai oleh para ulama sebagai dakwah kesesatan. Itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menghancurkan al-wara' wal-bara'. Karena itu para ulama telah mengingatkan bahaya acara-acara semacam ini. Bahkan Syekh Abu Zaid punya buku khusus membahas tentang hal ini. Kalau mau bahas masalah kontemporer, apa yang mau dibahas? Apa yang mau itu dihasilkan? Nah, apa yang mau dihasilkan? Oh, cara pandangnya beda. Cara pandangnya berbeda. Tentu harusnya tidak ketemu. Pameran agama-agama ini tidak lain dan tidak bukan ya. Nanti intinya adalah hilangnya wala' wal bara'. Hukum puasa tasu'ah berkaitan bertepatan dengan hari Sabtu. Maka tentang puasa, bolehkah puasa pada hari Sabtu atau tidak, satu hal yang diperselisihkan ulama berkaitan dengan status hadisnya, hadisnya sahih atau tidak. Hadis tentang larangan puasa pada hari Sabtu. Sebagian ulama mengatakan hadis larangan puasa pada hari Sabtu adalah hadis yang dhaif. Jadi mudhaifkan banyak sekali. Lasnaka imam mudhaifkan hadis ini, larangan puasa hari Sabtu. Sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelumnya Abu Dawud penulis kitab Sunan, sebelumnya Imam Malik, sebelumnya Az-Zuhri. Maka itu adalah akan para ulama yang mengatakan jadi larangan puasa tetap adalah yang baik, karena di sini dinilai syar perlawanan dengan banyak hadis yang mengatakan menunjukkan disyariatkan yang puasa pada hari Sabtu, semacam hadis tentang puasa Daud dan yang lainnya. Ya, maka ulama yang mengambil pendapat ini dan hadis ini disahkan oleh sebagian ulama semacam Al-Albani. Maka ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, maka tidak masalah puasa dengan hari Sabtu. Ada pun ulama yang mengatakan hadis tentang larangan puasa hari Sabtu sebagai hadis yang sahih sanadnya, kemudian akan tetapi terdapat banyak hadis yang menunjukkan bolehnya puasa pada hari Sabtu. Misal Nabi bertanya pada salah seorang istrinya yang puasa pada hari Jumat, kemarin kamu puasa? Tidak. Besok kamu mau niat puasa? Besok itu berarti apa? Sabtu. Besok kamu mau niat puasa? Tidak. Maka Nabi katakan batalkan puasa. Maka itu menunjukkan boleh puasa hari Jumat juga ditambah dengan puasa hari Sabtu atau dengan hari Jumat. Ini puasa sunnah. Dan ini hadisnya jelas sahihnya karena ini riwayat Bukhari atau Bukhari Muslim. Maka ulama yang mengambil hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Maka mayoritas ulama yang mengambil pendapat kalau hadis larang puasa hari Sabtu adalah puasa yang adalah hadis yang sahih, mereka mengatakan bahasa yang dimaksud dengan larangan puasa pada hari Sabtu adalah mengkhususkan puasa pada hari Sabtu karena mengagungkan hari Sabtu. Artinya jika tidak mengkhususkan puasa hari Sabtunya bukan karena hari Sabtu. Kenapa puasa hari Sabtu? Karena itu 9 Muharram. Atau kenapa puasa hari Sabtu? Karena ini hari Arafah atau yang lainnya. Kenapa puasa hari Sabtu? Karena ini jadwal puasa daun saya, bukan karena Sabtunya. Maka semacam ini dibolehkan. Yang tidak boleh adalah orang puasa pada hari Sabtu karena hari Sabtunya. Dan ini pendapat yang lebih tepat, yang paling tepat dalam masalah ini. Itulah larangan puasa pada hari Sabtu seandainya kita anggap ini adalah sahih, adalah terlarang puasa pada hari Sabtu karena harinya. Hukum membeli buah dari pohon langsung saat buah masih kecil atau belum matang. Jawabannya boleh jika langsung dipetik. Karena mangga ini masih hijau, dibeli langsung, namun langsung habis dibeli langsung dipetik, maka hukumnya boleh. Untuk apa? Mau jadi bakul rujak atau nanti karena sudah dianggap sudah ini mau nanti di apa? Dimatangkan di bawah pakai karpet atau yang lainnya. Tak boleh. Yang tidak boleh adalah belinya pada saat masih hijau, namun petiknya setelah matang. Nah, ini satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada orang yang bisa melihat jin? Jadi tidak ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Bagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Maka orang-orang yang dilihat orang adalah penampakan jin saja. Adapun wujud asli jin, maka Allah mengatakan tidak mungkin ada manusia yang bisa melihatnya. Dalam tradisi Jawa ada acara tahlilan selama 7 hari setelah kematian. Ada 100 hari, 1 hari. Apakah dengan acara ini si mayit juga diada? Ya, si mayit diadab itu jika ditangisi oleh keluarganya. Namun pasti ada yang terlupa waktu saya menjelaskan masalah ini. Ya. Kenapa dan kapan si mayit itu disiksa karena ditangisi oleh keluarganya? Jawabannya ketika dia pesan. Nanti sebelum, nanti kalau saya mati tolong ditangisi. Atau dia telah tahu keadaan keluarganya, masyarakatnya kalau meninggal itu nanti ditangisi dan dia tidak mengingatkan untuk tidak menangis. Maka jika dalam kondisi semacam ini, maka tangisan keluarga itu adalah dosa dan kesalahan si mayit. Karena dia wasiat atau dia tahu kalau masyarakatnya punya tradisi yang jelek semacam ini, namun dia tidak mendidik dan tidak berwasiat untuk tidak melakukan hal-hal tertentu. Kenapa orang Cina membenci Muawiyah dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma? Bahkan mereka membenci semua para sahabat kecuali beberapa kelintir saja. Karena dianggap, bahkan bukan hanya Utsman bin Affan, Abu Bakar dan Umar mereka benci karena dianggap merebut hak khalifah dari tangan Ali. Padahal anggapan bahasanya Ali adalah orang yang diberi mandat oleh Nabi untuk jadi khalifah setelahnya adalah hadis palsu buatan orang Syiah. Dan atas dasar hadis palsu ini kemudian mereka membuat penilaian kalau Abu Bakar dan Umar merebut hak kekhalifahan dari tangan Ali. Padahal misalnya dalam kasus Utsman, Ali sendiri yang termasuk memilih Utsman untuk jadi khalifah. Demikian juga Ali sendiri juga berbaiat kepada Abu Bakar. Dan Ali itu adalah penasihat khalifah Umar bin Khattab. Kalau ada masalah, maka Umar memanggil para dewan syura dan salah satunya adalah Ali. Maka mereka membenci para sahabatnya adalah dengan alasan yang dibuat-buat sendiri dan bukan karena ajaran Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan penamaan Isra' dan Mi'raj tidak berdalil. Bagaimana penamaan malaikat maut dengan nama Israel, apakah itu benar? Tentunya tidak benar. Penamaan Isra' dan Mi'raj itu berdalilnya. Bagaimana dalam hadis yang telah kita baca tadi dikatakan seperti apa? Siapa kalau di situ? Apa bukan? Kait siapa? Hah? Sahabatnya? Perawinya? Hah? Hati-hati. Dan di antara yang meriwayatkan tentang nama Mukar dan Nakir adalah Tirmidzi dalam sunannya. Dan hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Maka berdalil penamaan dengan Mukar dan Nakir. Bolehkah menamai anak dengan nama mereka? Jibril, Mikail. Sebenarnya dimakruhkan oleh sebagian ulama. Seperti yang dikatakan oleh Sebagian Buzai di kitab dia yang sangat bagus, Tazkiyatul Maulud. Apakah janin bisa mendengar? Sebenarnya tidak bisa mendengar. Bolehkah membiasakan memperdengarkan kerotan pada janin yang berada dalam kandungan? Yang perlu diperdengarkan kerotan ibunya. Bagaimana cara menghilangkan ngantuk? Ya ini mengantuk ini telah jadi sifat, telah jadi watak atau belum? Cuma temporal. Kalau jadi watak boleh. Ya. Itu bedanya watak sama watuk kata orang. Watuk bisa diobati, watak itu sulit diobati. Itu perlu perjuangan berat. Namun kalau itu temporal, boleh jadi karena ya, semalam tidurnya kurang atau karena yang lain, maka bisa dihilangkan dengan melihat apa yang menjadi sebab timbulnya rasa ngantuk. Atau boleh jadi karena enggak nyatet, cuma dengerin, itu juga bisa jadi sebab ngantuk. Maka ada kegiatan biar mungkin dengan orang membawa buku, buat catatan, orang menulis, maka diharapkan bisa menghilangkan rasa ngantuk. Ini atau usaha-usaha yang lain. Ini kan usaha Allah, dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.